Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan pada pagi hari ini kita juga akan membahas tema Al-Arba'un Al-Qabiyah, 40 hadis terkait hati. Dan khusus untuk pagi hari ini adalah tema atau di hadis terakhir kita akan bersama membahas pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim bersama dengan Ustaz Amrul Haqidintah. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga antum juga demikian dan sobat muslim juga demikian. Semoga Allah berikan kesehatan, berikan penjagaan, berikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa istiqomah. Bagi siapa yang diuji, semoga Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah ketika kita menghadapi ujian. Dan kesabaran ini subhanallah pahalanya sangat besar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batasan. Nah, Ustaz, terima kasih untuk waktunya hadir di studio Radio Muslim pada pagi hari ini. Dan sobat muslim, bagi sobat muslim yang ingin berpartisipasi pada program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam pada pagi hari ini juga bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah pertanyaan yang dikirim sobat muslim akan kami bacakan setelah sesi materi yang pertama. Dan langsung saja kepada Ustaz Amrul Haqidintah kami persilahkan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa radio muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah kita kembali akan membacakan hadis-hadis dari kitab hadis Arba'un Al-Qalbiyah. Dan ini hadis yang terakhir. Walaupun mungkin ya kita lihat nanti apakah kita bisa bahas pada satu pertemuan, bisa dua pertemuan juga nih. Cukup panjang hadisnya. Dari Thauban, an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir saja ada satu masa nanti ketika umat-umat manusia itu keroyokan, mengeroyoki kalian. Kama tada'al akaratu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang mau makan itu keroyokan, mengeroyoki makanannya. Faqala qa'il. Maka ada orang yang bertanya kepada Nabi, wa min qillati nahnu yawma idzin. Apakah karena ketika itu kita sedikit ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Bahkan kalian itu pada hari itu banyak jumlahnya, tapi kalian seperti buih-buih di lautan. Walayanza'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut rasa takut kepada kalian dari musuh-musuh kalian. Walayaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah menjadikan pada hati kalian al-wahan, kelemahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu. Maka ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa wahan itu? Kelemahan seperti apa? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci dengan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Nu'aim Al-Baghawi, Al-Baihaqi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang hati, penyakit hati yang menyebabkan kelemahan bagi pribadi dan masyarakat Islam. Yang Nabi sebutkan di akhirnya, Allah jadikan pada hati kalian wahan, kelemahan. Apa kelemahannya? Bagaimana kelemahannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci dengan kematian. Ini penyakit yang ada pada hati, menyebabkan seseorang lemah. Orang-orang ini lemah, menyebabkan kaum muslimin jadi lemah. Subhanallah, nanti akan kita bahas. Dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir saja orang-orang itu akan mengeroyok kalian sebagaimana orang yang mau makan mengeroyok makanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar di masa depan, berita di masa depan dalam hadis ini. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berita atau menyampaikan berita tentang masa depan, beliau bukan dari hawa nafsunya. Beliau bukan ngarang-ngarang. Beliau bukan bicara asal-asalan, ngawur, tapi beliau bicara dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sepatutnya menjadi pelajaran buat kita. Di antara hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di masa depan adalah tentang keburukan-keburukan yang akan menimpa umat ini. Ya, memang akan menimpa, tapi kita harus menjadi orang yang berusaha bagaimana agar itu minimal secara pribadi tidak menimpa pada kita. Misalnya dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin." Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah dia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Maka memang perselisihan itu akan ada. Tapi minimal kita menjadi orang-orang yang selamat di masa ketika hal tersebut terjadi. Perkara-perkara yang buruk tersebut terjadi. Sama ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di masa depan bahwa nanti ada manusia, kelompok-kelompok manusia, orang-orang kufur, orang-orang sesat itu menyerang kaum muslimin seperti orang-orang ngeroyok makanannya. Orang kalau ngeroyok makanan kan bareng-bareng ada makanan begitu ya, kemudian dikeroyok. Wah, habis semuanya. Lemah makanan, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa ngelawan, ya. Dan Nabi biasanya ketika Nabi sebutkan keburukan-keburukan, Nabi sebutkan solusinya. Solusinya. Dalam hadis tadi misalnya, berpegang teguh dengan sunnahku. Dalam hadis ini Nabi sebut sebabnya. Cinta dunia dan takut kematian. Dan tentunya sebab ini ya terkandung di dalamnya solusi. Jangan kita punya hati yang seperti itu. Maka ketika Nabi sebutkan keburukan-keburukan ini dan sebabnya atau solusinya, maka setidaknya kita paham dan kita menempuh sebab-sebab tersebut. Agar kita tidak menjadi bagian orang-orang yang merugi ketika terjadi keburukan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang ini, apa yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepertinya nampak betul. Bagaimana kaum muslimin sekarang ini lemah ketika saudara kita di Palestina dihancurkan, digenosida, dibantai oleh orang-orang Israel. Oleh orang-orang Zionis kafir la'natullah alaihim. Maka kita pun harus menempuh solusi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai hati kita dijadikan cinta dengan dunia dan benci dengan kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis ini sebuah permisalan. Dan ini banyak sekali disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Menjelaskan sesuatu dengan permisalan untuk memberikan gambaran seperti apa kondisinya. Sebagaimana hadis ini menjelaskan tentang lemahnya umat dengan permisalan dikeroyok oleh banyak orang seperti makanan yang dikeroyok oleh orang-orang yang mau memakannya. Subhanallah. Ya, orang-orang yang mungkin kelaparan ngeroyok, betul akan mengambil makanan tersebut sebagian-bagian yang paling besar, yang paling banyak. Dan makanan tersebut enggak bisa apa-apa. Yang kita lihat begitu kaum muslimin. Diambil harta bahkan kekayaan alamnya oleh orang-orang kafir sebanyak-banyaknya. Dan kita gak ada apa-apa. Dan betul kata Nabi, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Semuanya itu terjadi kenapa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan atau tidak suka dengan kematian. Padahal kematian pasti terjadi. Ya, maka Nabi sebutkan di sini dengan permisalan. Agar betapa kita tahu bagaimana secara umum gambaran kondisi tersebut. Dan ini satu hal yang sangat baik apabila kita menyampaikan kepada orang, mengajarkan kepada anak-anak kita mungkin, pada adik-adik kita, kepada murid-murid kita kalau kita seorang guru atau pengajar, atau kepada siapapun yang kita ajari, atau ketika kita bicara, ketika kita ingin menyampaikan ide dan gagasan, ditampilkan dengan sebuah permisalan, sehingga orang bisa mengetahui dan bisa membayangkan apa yang kita inginkan dan kita sampaikan. Ya, dan Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali melakukan permisalan. Memberikan permisalan. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'ini rabbiha. Permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid dalam hati seseorang, kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik, asluha thabit, akarnya kokoh, wafar'uha fis sama, batangnya menjulang tinggi ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'ini rabbiha. Dia memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah permisalkan kalimat tauhid yang iman, kalimat iman, kalimat la ilaha illallah yang betul-betul menancap dengan bagus dalam hati seseorang akan menumbuhkan akidah yang kuat, ibadah yang kuat, amalan yang soleh. Maka begitulah Allah dan Rasulnya sering, dan kita ketika kita bicara sesuatu ya sampaikan dengan permisalan sehingga mudah diterima dan sesuai dengan orang. Artinya memberikan permisalan, katakanlah ketika audiens kita para petani ya, sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan pertanian begitu ya. Ketika audiens kita seorang guru, ketika kita bicara di hadapan orang suka mengajar ya, berikan permisalan dengan apa yang mereka pahami tentunya. Jangan misalnya audiens kita petani, kita beri permisalan misalnya tentang dengan sains gitu ya, yang mereka tidak paham bagaimananya. Faqala qa'il, maka ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena sedikit wahai Rasulullah kita pada hari itu? Yang ditangkap di bayangan para sahabat, sedikitnya orang membuat seperti itu. Kalau banyak kan enggak begitu. Kalau banyak kan bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kalau banyak kan bisa menyerang itu bagaimanapun. Kalau sedikit ya memang kemungkinan seperti itu terjadi. Satu orang dikeroyok oleh 10 orang. Ya. Tapi kalau ada 10 orang sama 10 orang, kok 10 orang bisa ngeroyok 10 orang? Ya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya. Dan ini betul pertanyaan sahabat ini, di antara asbabnya jumlah memang. Apakah karena sedikit kita sampai dikeroyok seperti itu dan enggak bisa ngelawan? Dan enggak bisa enggak melakukan tindakan apa-apa. Ya. sehingga kaum muslimin betul-betul lemah. Yang dan itu benar, di antara asbabnya kalau rame-rame banyak-banyak ya seharusnya kuat dong. Harusnya minimal 5, walaupun dikoreksi 10 orang ya minimal enggak damage-nya itu enggak, dampaknya itu enggak besar-besar sekali begitu. Masih bisa ngelawan, satu orang masih ngelawan 2. Apakah karena sedikit kita kaum muslimin, nahnu di sini kaum muslimin pada saat itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Enggak. Bahkan kalian pada hari itu banyak, subhanallah, banyak kata Nabi, enggak sedikit. Banyak kaum musliminnya pada hari itu. Hari ini kaum muslimin nomor 2 paling banyak. Ya, secara ya kita katakanlah muslimin secara umum orang yang mengaku berislam. Nomor 2, agama nomor 2 paling banyak di dunia ini. Miliaran kaum muslimin, ya ibaratnya kalau kata orang sih, kalau Israel itu diludahin, dikencingin oleh umat Islamnya bisa tenggelam itu, ya bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian hari itu banyak, ya banyak jumlahnya, walakinnakum gusaun ka gusais sail, kata Nabi, tapi ada tapinya, kalian seperti itu seperti buih di lautan. Ini juga sama, Nabi memberikan permisalan seperti buih di lautan. Kalau kita pernah ke lautan, lautan biasanya ada ombaknya. Ombaknya biasanya mengeluarkan ada buih-buih di ombak itu. Buih tersebut kalau kita lihat dari secara kasat mata itu sepertinya banyak sekali, besar sekali, bisa memberikan, bisa berpengaruh besar pada kita, ya bisa bahaya buat kita, ya buih-buih ombak tersebut. Tapi kalau kita ke situ ya namanya buih, dipegang sedikit kempes hilang, dipegang sedikit kempes hilang, nggak punya pengaruh apa-apa. Ya walaupun kelihatannya banyak sekali, berkumpul-kumpul, bertitik-titik, bergerombol-gerombol begitu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kagusa usail, seperti buih di lautan. Banyak sih banyak dan seperti itu kondisinya, banyak sih banyak tapi lemah. Ya banyak tapi lemah. Ya lemah, tidak kuat. Ya beda kalau mungkin yang banyak itu batu kerikil, bisa buat nimpuk begitu ya, kuat, bisa buat ngelempar, bisa buat. Tapi kalau buih nggak bisa, dipegang saja langsung hilang, ditiup saja langsung terbang, ya, tidak memberikan kekuatan apa-apa dengan banyaknya hal tersebut. Dengan banyaknya kaum muslimin, seperti Nabi mengatakan, walakinnakum bal antum yauma idzin katsir, tapi kalian pada hari itu banyak, tapi tidak memberikan kekuatan apa-apa, seperti buih di lautan. Dan bagaimana dan apa yang terjadi dengan kaum muslimin ketika itu, apa sebabnya dan bagaimana solusinya, mungkin insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dulu yang kita bisa bahas insya Allah. Kita akan bahas bagaimananya, ya, ini realita yang disebutkan Nabi SAW. Tadi Nabi SAW tidak menyebutkan ini dari hawa nafsunya, tapi Nabi SAW menyebutkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat sebagaimana sebagian ulama mengatakan, Al-Qari mengatakan, sebagian ulama, ya, ada mengatakan ini bahwa itu adalah boleh jadi itu pada terjadi pada masa kita ini, ya, terjadi pada masa kita ini, dan itu pada masa mereka begitu, ya, pada masa kita ini lebih mungkin lagi, ya, lebih mungkin lagi itu terjadi. Artinya, ya, bagaimana kita bisa melihat kaum muslimin dalam kondisi seperti itu, banyak tapi nggak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan. Allahul musta'an. Kita meminta kepada Allah agar Allah menolong kita, menolong kaum muslimin, menolong saudara-saudara kita di Palestina, dan menjadikan musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin sebagai sarana, sebagai jalan bagi kaum muslimin untuk bangkit, bangkit kepada kejayaan Islam, dan bangkit untuk mengamalkan Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materinya pada siang pertama. Dan kepada sobat muslim sekalian yang hendak bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852-9334-8887. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS, ataupun bisa mengirimkan chat komentar di live streaming kami di YouTube maupun di Facebook. Dan sebelum kita memasuki sesi yang kedua, kita akan menyimak pembacaan murotal Al-Qur'an terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan hormat, nama pagar, kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Komplek Masjid Al Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murattal pilihan sobat muslim. Cara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Yuk salurkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam pada pagi hari ini. Dan kepada sobat muslim sekalian maupun pemirsa dan pendengar radiomuslim.com ataupun yang menyimak melalui live streaming, bisa ikut bergabung bersama kami di nomor 0852-9334-8887, bisa melalui SMS maupun chat WhatsApp. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kami bacakan, Ustaz. Ustaz, bila sebelum sholat kita bermain stiker bergambar dengan anak, kemudian stiker menempel pada tubuh, lalu kita sholat dan lupa masih ada stiker bergambar di lengan atau perut, apakah kita harus melepasnya saat teringat atau tidak mengapa, Ustaz, karena tertutup auratnya, Ustaz? Stikernya stiker apa ya? Stiker, kalau stiker itu stiker itu stiker yang bisa mengganggu orang, misalnya stikernya besar, gambar-gambar apa begitu ya, kemudian apa namanya, kalau orang ngelihat itu bisa terganggu, selayaknya dilepas ya. Ya secara umum selayaknya dilepas karena mungkin mengganggu ya. Tapi tadi dikatakan tertutup baju gitu, mungkin kalau memang itu kecil ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau itu kecil. Tapi secara umum dilepas nggak dilepas sebenarnya tidak membatalkan sholat stiker itu, asalkan dia dipakai setelah berwudu gitu ya. Kalau dia dipakai sebelum berwudu, dia bisa menghalangi air untuk mengenai anggota tubuh yang masih dibasuh dalam wudu, maka ini dia harus ngulang lagi wudunya. Tapi jika tidak tertutup ya, secara umum nggak apa-apa. ya kalau mau dilepas karena mengganggu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Afan bertanya, bagaimana hukum memakai baju yang logonya gambar binatang? Ada kalanya logo kecil saja, ada juga yang logonya sebagai gambar besar di bajunya. Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Kalau ini untuk anak-anak maka diperbolehkan, tapi kalau untuk orang tua, jika logo binatang itu tidak memiliki muka, tidak memiliki biasanya siluet binatang gitu ya, mungkin gambarnya seperti gajah siluetnya, seperti macan tapi siluetnya, atau apapun, maka itu juga boleh. Namun jika logonya atau gambar itu besar, dan bagi ini orang dewasa, kita lihat apabila itu bisa ditutupi, tutupi. Logonya kecil, gambarnya kecil, logonya binatang utuh full, maka kalau bisa tutupi, tutupi. Tapi jika tidak bisa, ya sebaiknya dipakai baju yang lain saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya sholat maghrib, kelupaan rokaat ketiga malah berdiri, baru ingat kalau itu sholat maghrib dan bukan sholat isya. Lalu saya kembali duduk tahiyat akhir, apakah perlu saya sujud sahwi Ustaz? Iya, sujud sahwi boleh, baik boleh sebelum salam ataupun setelah salam. Ada perinciannya, tapi wallahu alam, ini boleh dipilih ya, sebelum salam atau sesudah salam dia sujud sahwi. Kalau lupa juga sujud sahwi gimana? Sebenarnya mengatakannya sudah tidak apa-apa. Wallahu alam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bila kita tidak merayakan maulid Nabi, apakah kita termasuk tidak sayang kepada Nabi? Karena kata teman saya disangka tidak menghormati dan menghargai Nabi yang lahir di akhir zaman Ustaz. Tidak demikian ya, kecintaan kepada Nabi SAW bukan dibuktikan dengan perayaan maulid Nabi atau tidak, tapi dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya atau tidak. Ya, orang yang betul-betul cinta Nabi, dia akan mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti wejangannya, mengikuti nasihatnya dalam seluruh kehidupannya. Bukan dibuktikan dengan dia melakukan maulid atau tidak. Ya, ada banyak momen yang sangat berharga dan kita gak perlu merayakannya di masa Nabi SAW, lahirnya Nabi. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu momen yang sangat penting juga. Isra Mi'raj, momen yang sangat penting juga. Nabi berhijrah, momen yang sangat penting juga. Nabi SAW perang Badar, momen yang sangat penting. Fathu Mekah, momen yang sangat penting. Perjanjian Hudaybiyah, momen yang sangat penting. Tapi gak ada tuntunan untuk merayakan itu semuanya dalam agama kita. Maka kecintaan kepada Nabi dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi SAW dalam akidah dan dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami persilahkan kepada pendengar maupun pemirsa di Radio Muslim untuk ikut bergabung bersama kami, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya kerja di instansi, lalu ditunjuk sebagai panitia maulid Nabi untuk diadakan acara pengajian di kantor. Apakah tidak mengapa Ustaz saya aktif sebagai panitia tersebut Ustaz? Kalau bisa tidak, tidak usah. Wallahualam. Naam Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa saja tanda-tanda kita terkena penyakit wahan Ustaz, dan tips apa saja agar kami tidak terkena wahan Ustaz? Kata Nabi SAW, nanti kita akan jelaskan pertemuan depan sebenarnya. Secara umum, kata Nabi, wahan itu hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci dengan kematian. Tandanya ya, ini tandanya. Tandanya secara umum, kalau ada waktunya sholat misalnya, dia meninggalkan sholatnya, menunda-nunda, lebih memilih sibuk dengan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Intinya seperti itu. Kalau ada saatnya dia punya kesempatan untuk berinfak, bersedekah, dia nanti-nanti saja. Atau dia infak punya duit banyak tapi infaknya sedikit, takut duitnya berkurang dengan sedekah ya, takut membantu orang lain ya, karena duitnya nanti akan berkurang dengan infak dia membantu orang lain. Ini diantara tanda-tanda penyakit wahan, orang yang lebih mendahulukan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya ya. Maka bagaimana kita menghindarinya atau melepaskan diri dari penyakit ini? Secara umum, yang pertama doa sama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari penyakit ini. Yang kedua, kita belajar berilmu, ya, belajar tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, tentang sunnahnya, tentang syariatnya. Yang ketiga, kita berteman dengan orang-orang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang sama punya penyakit, ini bisa nular, ya. Kemudian yang keempat, kita banyak melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Semakin orang itu banyak melakukan ketaatan, maka lama-lama dia akan merasakan manisnya ketaatan tersebut. Wallahu'alam, secara umum seperti itu. Insya Allah kita akan bahas lebih detailnya besok. Bismillah. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ustaz, apakah benar tuduhan-tuduhan media dengan keadaan kerajaan Arab Saudi yang menurun terhadap syariat Islam? Lalu apakah ini juga merupakan tanda akhir zaman Ustaz? Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim pertengahan dengan keadaan umat Islam saat ini Ustaz? Wallahu'alam ya, sampai saat ini yang kami tahu kerajaan Arab Saudi yang paling komitmen menjalankan syariat Islam, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, ya. Tapi di antara negara-negara yang ada yang paling komitmen menjalankan syariat Islam, aturan qisas sudah banyak, gak ada di tempat lain kecuali di mungkin di sebagian negara sedikit sekali, di antaranya Arab Saudi mungkin, ya, dan lain sebagainya. Adapun tanda kiamat bukan hanya kemunduran di Arab Saudi, tapi kemunduran secara umum kaum muslimin itu terjadi. Ya, kata Nabi, ini tuh ini bukan hanya untuk orang Arab Saudi nih, hubu dunia wa karahiyatul maut, untuk semua orang beriman. Ya, orang-orang yang semakin jauh dari Islam, ya, itu bukan tanda kiamat yang itu harus terjadi di Saudi saja, enggak. Di seluruh tempat, dan itu yang terjadi. Dan bahkan sebagian ulama menyebutkan dia sebagai tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil untuk hari kiamat. Maka tapi apa namanya, kapanpun kiamat itu bukan, jangan terlalu kita pikirkan kapanpunnya, tapi apa persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kalaupun orang-orang tidak bertakwa kepada Allah, orang-orang banyak yang melanggar hal-hal yang haram, orang-orang yang banyak yang meninggalkan kewajiban, kita jangan begitu. Jadilah kita orang yang senantiasa siap kapanpun kematian datang menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Masih kami tunggu pertanyaan dari sobat muslim sekalian, karena kita masih ada sedikit waktu. Ke nomor 0852-9334-8887. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Ustaz, terkait pajak saat kita hendak mendirikan usaha di negeri kita yang memerlukan nomor induk berusaha dan NPWP, apakah tidak mengapa meniatkan membayar pajak untuk sedekah Ustaz? Ataukah tidak mengapa membayar pajak dengan hasil-hasil yang meragukan dari usaha kita Ustaz? Wallahu'alam, kalau untuk meniatkan untuk apa namanya, antum ridho dengan itu ya gak apa-apa. Kalau antum ridho dengan pajak-pajak tersebut gak apa-apa. Wallahu'alam bismillah. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali pertanyaan yang masuk Ustaz. Ustadz, apakah donasi yang tidak terkait dengan kegiatan agama, misalkan donasi hadiah lomba 17 Agustusan, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Ustadz? Tergantung nanti tidak terkaitnya gimana. Kalau tidak terkait dengan agama, namun itu bermanfaat bagi orang, membawa manfaat, maka mudah-mudahan tetap dapat, ya. Perbuatan baik kepada semua makhluk itu adalah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau tidak terkait agama dan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, bisa menjerumuskan kepada keburukan-keburukan, membantu kemaksiatan, maka ini bisa jadi apa namanya, justru enggak berfaedah, ya. Bisa jadi justru enggak baik bagi seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau dipaksa dalam apapun misalnya, ya, sebagian ada di sebagian tempat yang ramai, ya, dipaksa orang untuk iuran untuk son horek gitu, ya. Dipaksa iuran, kalau enggak dia mendapatkan ancaman, maka dia niatkan bukan untuk membantu acara tersebut, tapi untuk selamat dari ancaman tersebut, niatnya begitu, dan itu mudah-mudahan bisa berpahala bagi keluarga dia minimal, ya. Wallahu'alam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, sebagai Muslim, bagaimana sejauh mana atau sejauh mana kita bisa mencintai negeri kita Indonesia, Ustaz? Seorang Muslim mencintai negerinya, tempat dia bisa beribadah kepada Allah, tempat dia bisa mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dia, memberikan makan kepada keluarga dia, berinfak, bersedekah, beribadah kepada Allah. Maka semakin, ini bicara apapun juga negaranya, semakin sebuah negara itu bisa demikian, maka kita mencintainya. Ya, dan wallahu alam, alhamdulillah Indonesia negara yang banyak kaum muslimin di sana, kita bisa beribadah, kita bisa azan, kita bisa berkurban, kita bisa sholat jamaah, kita bisa ngaji dengan segala kekurangannya. Ya, lebih layak baik kaum muslimin untuk mencintai negeri daripada membencinya. Sambil kita berusaha memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dan masih kami tunggu dari pemirsa yang menyaksikan di YouTube maupun di Facebook untuk bergabung bersama kami di nomor 852-9334-8887. Dan ada pertanyaan kembali Ustaz yang masuk. Ustaz, apakah tidak mengapa melagukan lagu Indonesia Raya tanpa musik dalam rangka untuk mematuhi peraturan pemerintah melaksanakan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi di kantor pemerintahan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, untuk jawabannya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali, Ustaz, yang baik masuk. Mungkin sebelum kita tutup pada pagi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya, kecintaan atau kondisi kaum muslimin yang memprihatinkan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi nanti sebutkan juga solusinya. Maka berusaha untuk kita berjalan di atas solusi tersebut, dan sehingga kita menjadi kaum muslimin yang kuat. Ya, walaupun sedikit kuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sedikit, tapi menguat karena mereka sebaliknya mencintai akhirat dan dunia dijadikan sebagai sarana untuk meraih akhirat. Maka harusnya kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik agar kita bisa mencintai akhirat dan menjadikan dunia ini bukan di hati kita, namun sarana untuk mendapatkan akhirat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk materi dan juga nasihatnya, Ustaz, pada kami semuanya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Amin. Dan terima kasih kepada sobat muslim sekalian yang sudah ikut bergabung bersama kami pada pagi hari ini di program acara Ngopi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu pekan depan insya Allah, dan masih dengan tema Al-Arbaun Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait hati, dan jangan sampai terlewatkan. Insya Allah kita sudah memasuki di akhir-akhir hadis yang ke-40. Dan kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.